apakah faradh bagi ibu hamil dan menyusui mengganti puasanya atau membayar fidyah? Itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama terkait dengan ibu hamil yang kalau dia puasa khawatir akan janinnya, dan ibu yang menyusui kalau dia puasa khawatir akan anak yang dia susui. Kalau dia berbuka, apa yang merupakan kewajiban baginya? Di antara ulama ada yang mengatakan dia mengqadha saja. Di antara ulama ada yang mengatakan mengqadha dan membayar fidyah. Dan di antara ulama ada yang mengatakan membayar fidyah saja. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan membayar fidyah saja. Sebab ini datang dari 3 orang sahabat dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan itu juga penafsiran Ibn Abbas terhadap ayat dan memiliki hukum hadith yang marfu'. Karena itu yang benarnya dia membayar fidyah saja. Tapi kalau ingin berhati-hati, paling hati-hatinya dia bayar fidyah, dia berpuasa, itu hati-hati. Itu dia aman, dia keluar dari silam pendapat. Baik.